pengalaman, kira pengalaman. Jadi bermutu tapi rendah. Isa ora? Yo saya kita takon iso mu apa? Ngono wae, iso mu apa? Malah cike-cike, iki ngopo kok cike-cike? Ayo. Apa? Ayo terserah campur sari oleh dangdut oleh bumi antara bumi dan langit yo ora apa-apa. Isone mung nyawang yo ora apa-apa. Kimcil kepolen yo ora apa-apa. Cinta tak terpisahkan yo ora apa-apa. Piye lagune le? Cinta tak terpisahkan lagune piye? Tekku iki aja godolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Sing tak jalo aja mung pacaran. Tapi ayo ge rabi tenanan. Lah isomu ki apa ning kene mung nampang rai tok ki ngopo? Desa. Wis ngandani mahasiswa dhisik ben rawani karo dosene. Ditinggal rabi. Atiku rasane loro. Nyawang konco adoh karo agomo. Randuwe toto kromo. Qur'ane ra diwaca. Salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane? Cah-cah enom kelangan akhlake. Malah kaya ladek munyok. Wong tua diseneni, guru ya dikepui. Ayo rene gendang ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana wa ghafir lana ma madam. Huwal habibul ladhi. Ahwali kowe kudune tabu yo tek ngono kuwi ngopo ora niat. Ayo disesuaikke lagune karo lagune. Ya Rabbi bil Mustafa balligh man qasidana wa ghfir lana ma madha. Ya wasial karami wal habibul ladhi turja samfaatul likulli haulim minal ahwali muqtah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa gfir lana ma madha. Ya wasial karami huwal habibul ladhi turja safatu likulli aliminal awali muktahimin. Kowe mahasiswa enggak gaul ge. Oh mergo ana amplope. Ayo saiki. Buh. Cangkeme bosok kayak ngalap barokah. Ayo le, Kidung Wahyu Kolosebo. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ali. Rumaksa insan mukti ingsun tanpa piranti. Terus ke hop. Baleni meneh terus ke. Kowe mbukake Mbah Google kok. Sumebyar ing semo matu sari. Yang tidak dimustika sajroning jiwa raga bejo mulya was kita digaya bawa laksana biar manjing. Ampo sepo wuto tan kena iso panelo gagah bunga sumringa satriya tata sembada wiratama katon sewu kartika kataman wahyu kala sebo hop geseh iki kowe mesti sing mau mikirke Mbak Kim Cil mau kowe wis maca salah desa sing selamat cah nom-nom bae sing untuk kimcil-kimcil saja. Ayo lagu kebangsaane kimcil. De koe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eloku mili deres ning pipi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain ho aho jiji dung dung dung dung. Wes saiki menengo sing selawat wong tuwa-tuwa mawon. Shalawat ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli Allah Allah soli iman ala madan wal ali wal ashab. Kebaco temenan ger anak turunku, kowe ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa balining ngalam donyo, bakal taring kesi donyaku sing ise ana. Sali iman ala mada, sali pindah malih sing banter. Sali wasalinda iman ala mada Allah. Sali wasalinda iman ala mada wal'ali wal'aswam iman mada Sallu ala Nabi Muhammad. Sing sregep selawatan nggih. Mahasiswa lho, ora usah nyanyi sing aneh-aneh. Sok wancine kowe aneh le, bakale ya aneh. Lho tenan. Kula niku mbiyen ora tau ngarep dadi wong aneh. Saniki dianggep wong aneh ya ora apa-apa. Lah wong nggih iki aneh matamu kowe iki aneh. Kruantol lho kowe. Acara selanjutnya icip-icip salah. Enggak Mbak ini kok. Aduh. Itu menandakan cinta kita menggantung. Salah. Muga-muga jawabane elek, jerone api. Lho, ora percaya. Sorry, kita tidak berjodoh. Oh, kula teruske ini meneh. Songake insyaallah kula benjang dina Selasa ada roadshow ngaji di 4 negara di Eropa. Berangkat ke Belanda, Belgia, Prancis dan Italia. Halo, mangkat sok dina Selasa. So pengalamane nopo teng Eropa tak critake. Tak critake insyaallah. Ya pokoke wancine aneh-aneh le. So kula bulan 3 bulan Maret angsal undangan dari 3 kota di Amerika, Texas, Boston dan New York. Wow. Mila sakniki kula latihan bahasa Inggris meneh, Pak. Bahasa Inggris kula niku elek banget. I love you, you love me. I and you love lovean. Wow. Bahasa Inggris sih gampang oleh jam tangan bahasa Inggris sih klok, jam tangan rusak oklok oklok. Buku bahasa Inggris sih book, buku tipe gedebuk. Ayo kalau ada tamu sange Australia, Mr. Miftah, yes I am, belajar bahasa Inggris takon soal Isra Mi'raj tak terangke paham, suguh kali bujuku lo macam-macam rati pangan. Akhirnya suguh telo masaknya sayur bung doyan, begitu mangan sayur bung takon kula what is this, iki apa, mumet ndasku bung iki bahasa Inggrisnya apa. Akhirnya kula jawab this is a bung. Takon menang what is the meaning of bung, bung itu apa, nggih kula jawab bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Malah bengok, amazing. What mister? Amazing. Kenapa? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Ada mau berangkat ibu aku. Cangkem turah ya aku. Akhirnya setelah saya kuliah selama 4 tahun setengah, kulo nyeselin nopo kasak niki. Kulo niku ijazah ra dijukuk niku gara-gara nopo Pak Rektor. Kulo ra melu munakosah. Soale pembimbing kulo niku benci kali kulo, dendam kesumat kali kulo. Gara-gara pernah Menteri Pendidikan Malik Fajar waktu itu datang ke kampus kulo demo, miki kulo jaluk, kulo kenging lungguh. Sampai kendel kumbien, menteri tak demo li. Stadium Jenderal menteri ini ngomong dakik-dakik ini kok tidak sesuai dengan kenyataan. Kula ngumpul ke cah saya ketajak demo mlebu ning ruangan dijogo menwar ana sing wani, satpam ana sing wani. Menteri jek ceramah, Bu. Pak Menteri duduk. Saya mau ngomong. Mana tok menteri ini, Pak? Malik Fajar kula kelingan zaman niku. Zamane Pak SBY napa iki? Malik Fajar. Apa zamane Megawati kula lali? Mudun. Akhirnya ngelayangnya jeneng cah nom li ning panggung aku nyanyi apa? Darah juang di sini negeri kami tempat padi terhampar samudranya kaya raya negeri kami di negeri permai ini berjuta rakyat bersimbah luk anak kurus tak sekolah pemuda desa nganggur kula wani jajal. Artinya kalau kemudian kalian sing sumbut-sumbut, tapi ingat semua itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka. Kenapa? Karena yang saya demo itu adalah kelakuannya. Maka hari ini saya tadi posting di Instagram perihal Habib Bahar bin Smith sing ngonekke Pak Jokowi ngoten niku. Tadi malam wis metu iki mau. Saya jawab. Habib Bahar bin Smith ceramah seperti itu. Apa pendapat Gus Miftah? Saya jawab. Selaku habaib kehabaibannya saya hormati. Kenapa? Karena itu duriahnya Rasulullah. Keturunannya, nasabnya sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada kaidah dalam kitab taklim, al hurmatu khairu minat ta'ah, hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Saya hormat dengan kehabaibannya, tetapi saya tidak taat dengan isi ceramahnya. Dia mengatakan Jokowi banci, dia mengatakan Jokowi begini, begini, begini, begini. Itu haknya dia. Sama halnya ketika saya ditanya, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang pencampresan Pak Kiai Ma'ruf Amin? Haknya beliau. Wong warga Indonesia berhak milih dan berhak dipilih. Tapi juga tidak ada kewajiban orang Nahdlatul Ulama milih Pak Ma'ruf Amin. Milo kiai-kiai ngati-ngati, milih Pak Ma'ruf hukumnya wajib, mergo kiai NU, kuwi cangkem turah. Sing wajibke sapa? Beliau boleh nyapres, tapi kita juga boleh milih atau tidak milih. Ngono. Tapi ingat, awakmu aja melu-melu kaya paham sekarang. Ketika kalian berbeda pendapat, maka menghujat. Saya bisa jadi tidak milih Pak Ma'ruf Amin, tapi saya tidak boleh meninggalkan rasa hormat saya kepada Kiai Ma'ruf Amin. Piye-piye kae kiai? Podo karo Habib Bahar. Habib Bahar ceramahnya seperti itu, silahkan. Zuriyahnya Rasulullah saya hormati, tapi saya tidak akan ikut-ikutan dengan ceramahnya Habib Bahar. Lak kula ngono, lak ngritisi Jokowi kudune aja fisike, tapi kebijakane. Ngono lho, Lek. Bedakan personalitinya dengan kebijakannya. Saya dikritisi kebijakannya. Saya bilang, "Oh, Pak Jokowi apik soal sarana prasarana." Tapi soal liyane bosok, umpamane soal ekonomi, ora iso ngurus negara. Fair. Soal dalan apik, ekonomi bosok. Oh, pemenang cangkeme menteri bosok bingit. Pak Menteri listriknya mahal, gampang meterannya dicabut saja. Pak Menteri sardennya ada cacingnya, Bu Menteri enggak apa-apa, itu protein. Mbok cangkeme menteri ini kon mangan cacing. Sing dikritisi kudune nikune lho, Pak. Ora apa-apa lah niku. Pak Menteri, beras mahal, orang miskin enggak usah banyak makan. ya Puan Maharani bosok to cangkeme kuwi. Ki ngapa ngono ki? Pak Menteri, dagingnya mahal, orang miskin makan keong saja. Iso dadi menteri apa ora? Pak Menteri, telurnya mahal. Apa jawaban jawaban Menteri Perdagangan? Oh, karena sepak bola Piala Dunia. Lah apa hubungane bal-balan karo endok? Apa ndoke menterine nggih bal-balan? Goblok. Mboyo menteri ora mutu blas. Menteri Agama rekomendasi 200 ustad. Gek ngopo? Menteri Agama ngatur toa, mbok ngatur cangkemmu dhewe. Rasa ngatur toa masjid. Sak ngerti kula sing ra seneng karo adan masjid, adan niku namung setan. Lak menterine dadak ngatur toa berarti menterine kebak setan. Maka saya sarankan Menteri Agama ndase diruqyah supaya setane metu. Kudune sing dikritisi kebijakane le, aja personalitinya. Beda lah kaya Gus Dur mbiyen mengolok-ngolok dirinya sendiri. Apa kata Gus Dur? Apa perbedaan Presiden Indonesia Gus? Banyak persamaannya soal anak. Pak Karno gini mana Gus? Karena banyak istri, banyak anak. Gus Dur. Pak Harto, kekayaannya dimanfaatkan oleh anak-anak. Karo Gus Dur, jelas jalannya dituntun sama anak. Kalau Megawati, jelas seperti orang mau beranak. Ini ku Gus Dur, mutu omongane. Saniki nyuwun sewu, salah hal-hal seperti ini. Maka sama yang saya lakukan. Waktu itu saya kritisi kebijakannya, tapi ojo mok contoh. Akhirnya singkat cerita, kulo rampung kuliah, kulo rabi. Lah niki sing menarik le. Tak dongake sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Amin. Dadi lak rabi minimal modar. Ya ora apa-apa, padha-padha dikalungi kembang kok ngopo. Wong mati dikalungi kembang, rabi dikalungi kembang, disi-disian. Ngono. Makanya niatkan dalam hatimu rampung kuliah lak iso rabi, lak iso urung oleh ijazah, ijab sah ya ora apa-apa. Ngono. Aku sing wis duwe pengen nambah padahal. Kok orang rawani kepiye? Nunggu takdir. Toh Al-Quran mengatakan kok wa ita'dzana rabbukum la in syakartum, kalau kamu bersyukur la zidannakum, aku tambah. Bersyukur ditambah. Maka Gus Miftah sangat bersyukur punya istri supaya apa? Ditambah. Ngono ndak. Lah polisi rawani ana sumpah jabatan ning delik-delik. Ora ndan ya. Wong wedoke kudu paham, kudu paham. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Semakin banyak istri berarti semakin banyak yang mendoakan. Lah ya ngono. Kowe iki kudu paham, Nduk. Wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Lah ya catane kok. Awakmu kudu paham, wong lanang kuwi kelase kaya soda. Tegese ketemu susu pasti gembira. Lah Pak Rektor, Pak Polisi tak kandhani ketemu bojomu, Bu, wong wedok kuwi bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese napa, Pak? Diwaca angel diguak dosa. Mila lak ketemu Quran suwek, disimpen sing diwaca Quran sing anyar. Yes. Ya enteni wae sesuk Gus minta nambah bojo apa ora. Ya maklum to, ning Yogyakarta niku kata BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Lah ning Ponorogo BPJS, Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita. Gus Miftah BPJS, Buronan Para Janda Sosialita. Rondo iki ana telu le. Jablay, janda lebay. Jalak, janda galak. Sing paling oke sakniki Rojali. Apa kuwi rombongan janda liar. Maksud rabi kepepet niku kula pengen rabi umur 20 tahun kaya Kanjeng Nabi, minimal melu-melu umure Kanjeng Nabi, tapi 24 tahun kula wis rabi gara-gara kula dinyek karo kiai. Soale napa jaman biyen kula sering ular-ular pernikahan sementara kula dereng rabi. Dinyek karo kiai, "Halah Gus, Gus Toni Boster. Apa kuwi watonmu nindobose banter. Wong rung tau rabi kok ngandani wong rabi." Jadi yo tak jawab, "Ya ora apa-apa, buktine Mbah Mudin Mbah Kaum kae urung tau mati mbudalke jenazah aku ya ngono." Apa Mbah Mudin kudu modar dhisik lah ya ora aku. Ya ora apa-apa. Apa lah dosen nerangke fikih haji iki dosene kudu munggah kaji dhisik. Lah ya ora. Ora kok. Buktine guruku akuntansi urung tau sugih yo dibahas duit terus. Ya ora kudu kok. Kadang-kadang iki awake dhewe aneh. Kula ning lampu merah ketemu bocah-bocah pang, rambutnya gimbal kae. Kowe ngopo seperti ini? Kenapa kamu mengambil seperti ini? Karena kita anti kemapanan, Gus. Loh, pertanyaan kula, sing jenenge anti kemapanan kuwi sak janjane mapan tapi moh mapan. Kuwi jenenge anti kemapanan. Wong dapur murung tau mapan kok anti kemapanan. Kuwi wong peko. Kan ngono kudune Pak Rektor dadi rektor. Aku ora seneng dadi rektor, dadi wong biasa wae. Kuwi jenenge anti kemapanan wis tau ngrasake dadi rektor. Urung tau mapan kok ngomong anti kemapanan. Oke, ngono kuwi capek kok ngono kuwi saiki. Akhire kula nekat kula rabi, urung di pekerjaan nih. Urung di pekerjaan. Begitu tak lamar calon mertua kula nolak mentah-mentah. Sudah punya pekerjaan? Belum. Takon, sudah punya gaji? Belum. Lah modalmu apa? Kula jawab, "Pak, kelebihan saya cuma satu, kekurangan saya juga cuma satu." "Kelebihan kamu apa?" "Banyak kekurangan." "Kekurangan kamu?" "Gak punya kelebihan." Nah, modar mertuaku. Bingung tau. Tak lamar dhewe le tak kono mertuaku. Mertuaku nganti geleng-geleng, tak lamar bar subuh. Bar subuh. Loh, kula matur karo ibu-ibu, lan jenengan golek mantu sing apik gampang. Mang mangkat ning masjid golek cah lanang ganteng gelam subuhan kanti istiqomah. Niku pantes dipek dadi mantu. Lho, tenan kok. Kuwi berarti nduk golek bocah lanang sing subuhan istiqomah ning masjid. Tenan. Salat subuh saja dijaga, apalagi kamu. Iya. Saiki malah sing mau goleki sing pinter ngomong seberapa greget kamu. Apa kuwi? Seberapa greget kamu? Aku yang pacaran, kowe sing ngetengi. Iya, ki apa ngono kuwi? Bocah saiki lho ndan kurang ajar banget to. Kudune ya mok wale. Seberapa greget kamu? Kamu yang pacaran, aku yang ngelamar. Ngono nduk, wani. Kaya bocah-bocah SMP saiki ya Allah, bahasan ini kok. Aku kok seberapa greget kamu? Aku kemarin telepon pacar, terus pakai HP mantan. Iya. Kula iki lak ngomong karo canom ya pinter dan ngomong karo wong tua kula ya iso wong kula wis pengalaman kok. Ngomong karo lonte ya beda meneh. Pengalaman ngelonte matamu. Pengalaman ngurus lonte kok pengalaman ngelonte. Aku ki pertama kali mlebune Sarkem doyak karo PSK 5 aku wedi kok langsung kemringet. Aku mikir to gegek diperkosa. Begitu ditutke terus kok ora diperkosa-perkosa. Padahal ngarep-ngarep pasti ini. Lawakmu ra mungkin diperkosa, ora diperkosain jaluk dadah. Padahal ono le carane mlebu surga paling gampang ki apa? Ketika dua orang berduaan, sing wedok ngajak maksiat, sing lanang jawab ini akhafullah, aku wedi karo Gusti Allah. Awakmu ra mungkin. Ora mungkin. Lah wong kowe ngono. Monggo ngono kuwi kok. Awakmu kok nolak. Kaya kula mbiyen ngaji ning radio niku lucu-lucu Pak Rektor pertanyaane. Pak Kiai, apa? Bulan puasa, bagaimana supaya saya puasanya tidak dikurangi pahalanya oleh Allah ketika saya boncengan motor? Ya gampang, pacarmu ning arep tengahe diwenehi galon, kowe ning mburine galon. Nang radio ku mbiyen rame tenan iki. Oh aneh-aneh kae. Lha wong ya cah nom ngoten niku kok modele. Akhirnya begitu tak lamar, mertua kula nolak. Sorry nggih Mas, mergo panjenengan dereng duwe pekerjaan, rong duwe gaji, tolong nyuwun sewu. Lamaran njenengan kula tolak. Wah, kula langsung muntap. Eh, calon mertua, rungokno kupingmu. Tenan kuwi. Takono mertuaku kaya ora percaya. Langsung kula dalili. Asyaku fir rizki, asyaku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Wow. Oh no le. Jenengan pirsa, cecak mawon mlumo dale mung ilate iso urip. Mosok kula duwe tangan loro, sikil loro, mosok kula ora iso urip. Berarti kula kalah karo cecak. Cecak kali rezekine ongen, mung nganggo ilat kuwi ngenteni nyamuk mabur. Dup, dup. Persis mbahmu kuwi persis. Ngono iso urip, Pak. Ngono kuwi santriku takon, "Bah, cecak niko lak mengkurep mergo cekelan karo tembok. Lak kelon pripun? Cangkemmu aku." Ternyata setelah saya teliti, cecak itu bersetubuhnya dengan menggunakan gaya doggy style. Lah iya lak mlumah tiba. Mila lah awakmu ndelok cicak tiba kuwi berarti cicak nembe kelon tiba ora cekelan to. Ah. Awakmu aja kalah karo cicak. Kula ngomong kali calon mertua kula, jenengan pirsa? Entung niku ning jero godhong gedang, mung meneng mawon dibuka lemu kok ngopo jenengan aku. Jenengan dadi calon mertua kudu paham, wong rabi kuwi mbukake dalan loro. Apa kuwi le? Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi aku. Mertua kula mantuk-mantuk nika, Pak. Tak waneni kok ngopo? Masa awake dhewe mung gara-gara ndek pekerjaan ra oleh rabi. Wong tuwa sakniki kebangetan kok. Jenengan lan duwe calon mantu kok IAIN Ponorogo subuhane apik. Langsung saut dadi mantu. Ning nggih nyuwun sewu sing biasane gelem subuhane ning masjid niku sing tuwa-tuwa meh mati-mati. Sing enom jiarang ngoten niku. Ala ana cah enom ning masjid adzan subuh parani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, mahasiswa IAIN Ponorogo. Parani ning nyatane sing subuhan niku sing tuwa-tuwa Allahu Akbar wakbang ngono ku. Saya meyakini wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Begitu saya menikah, Allah langsung buktikan. Saya langsung diangkat jadi kepala cabang Primagama di Cakung Jakarta Utara. Langsung le. Le Gusti Allah lak ngrasake. Langsung dari kepala cabang Primagama. Tapi ketoke blegere kepala cabang Primagama. Tahun 2004 gajiku mung 1.700.000 tok. Ki urip ning Jakarta ya ora cukup. Maka saat itu saya manfaatkan, laku mung kerja tok rugi. Akhirnya setiap minggu pagi saya sowan ke Ciganjur. Disitulah perkenalan saya dengan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ben setu minggu kula sowan teng ngene Gus Dur tabarukan, melu resik-resik omah, ana tamu melu ngladeni sak piturute. Akhirnya tahun 2006 Gus Dur ngomong kali kula sakderenge gempa bumi. Gempa bumi bulan Mei, kula ketemu Gus Dur bulan Maret kalau enggak salah. Gus Dur ngendikan kali kula, masuk pembahasan kitab Hikam. Gus Dur ngendikan, "Le, mulya. Lah napa, Gus? Rezekimu manggone ning bokong." Aku mikir, rezeki kok manggone ning bokong? Padahal tahun 2006 niku rame-ramene penyanyi dangdut sing modale nganggo bokong. Inul, Nita Talia, Dewi Persik, goyang ngebor, goyang ngecor, goyang ngecet, goyang ngaci, goyang lepo, sak piturute. Apa aku kudu melu-melu kaya Inul? Masa gue yang ngelepo barang lah cilaka tau niku. Rame-rame nih kayak lo. Saya si putri, si putri sinden panggung. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. apa aku kudu dadi penyanyi? Wes, tinggalno pekerjaanmu. Mulya ning Yogya, rezekimu manggone ning Bokong. Kula lak sing dawuh kiai apa meneh sekali bergusdur, langsung kula jawab, "Samina wa atona." Kula mulih ning Yogya. Begitu kula mulih ning Yogya yang terjadi apa? Molimo. Apa kuwi madep mantep mangan melu mara tuwa. Wis ra apa resiko. Akhire M10. Madep mantep mangan melu mara tuwa muring-muring menantu meneng mawon, mara tuwa mati menantu melu marisi. M15. Jawabane mara tuwaku cukup 1 M, apa? Matamu. Ngene iki awakmu kudune mikir, apa pelajaran yang disampaikan Gus Miftah yang bisa saya ambil? Keberanian le. Wani aku. Akhirnya bulan Mei, setelah saya mengikuti sabdanya Gus Dur niku, wow, subhanallah, gempa bumi teng Yogya. Omahe mara tuwa kula ambruk. Tepat tik tanggal pira kae? 27 Mei. Jogja dilanda gempa bumi. Kula isu-isu bar subuh turu anak kula digendong mara tuwa gempa bumi. Der! Entek. Entek ondan entek dan entek. Eh, degan entek. Mosok aku njaluk Pak Binmas. Ya wis ora usah tambahi, rasane tenan aku ah. Biasa dan action panggung. Kepek dhewe matamu kuwi. Mumet dasku. Kiai kon ngepek dhewe. Muga-muga keri pengajian amplop ora jelas kelangan blangkon aku. Nyuwun berkah Kiai. Lah wong Jawa niku aja nganggo blangkon mau disembah kok. Sembah. Niku blangkon kula nang Mekah kondang niki. Mahada. Iki apa? Waduh, blangkon bahasa Arab e apa? Akhirnya tak jawab dan hada blangkon. Aku ora ngerti bahasa Arabe apa kok. Mahua blangkon, blangkon itu apa? Al-ina urroksi wadahi endas. Akhirnya blangkon kula dijeluk, "Taal, taal," diambungi. Yo kecut goblok aku. Aku ora tau ngambung kok. Akhirnya begitu kena gempa bumi, kula mikir Gus Dur iki arepe kepiye? Ndawuhi kon rene malah kena gempa bumi. Begitu Gus Dur mara teng akhir 2006 nika kula kawal. Wah, gondol-gondol gini kok jenenge Gus Dur. Waktu itu rame-ramenya undang-undang pornografi dan porno aksi. Gus, kenapa bantul gempa bumi? Ya yang salah DPR. Lah kenapa Gus? Salahnya sendiri, Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab. Ya gempa bumi. Ya Allah. Gitu saja kok repot. Tapi awakmu rasa ngenyek Gus Dur. Gus Dur niku mripate peteng tapi atine padang. Ning Indonesia niku sing mripate peteng atine padang kuwi ana loro, siji Gus Dur, nomor loro si buta dari gua hantu. Awakmu ngerti sing digendong si buta dari gua hantu kae sapa? Cah kae lho. Sing kuliah rampung-rampung kuwi lho. Oh, kae munyuk ding, sorry le, sorry. Tapi Gus Dur iki lawako lah jare ini kiai-kiai sampai dino niki dereng ditakoni karo malaikat Munkar Nakir. Soale kuburane ra tau sepi, malaikate bingung karena kone. Kamangka kepercayaane wong NU niku kuburan ditakoni lak kuburane sepi. Dugi sakniki masih rame. Mila malaikate gojag-gajeg arep parani wong teko balik meneh. Takoni teko balik meneh. Akhire pas bodo sepi wis bar 10 tahun. Gus Dur takoni, "Man robbuka?" Gus Dur jawab, "Sampean itu malaikat model lapah." Lah emangnya kenapa, Gus? Yang ditanya itu kan jenazah baru, kan saya batang lawas. Ra takoni karo malaikat mumet ndase. Akhirnya malaikatnya sidang permalaikatan memutuskan Gus Dur enggak usah ditanya, dinyatakan husnul khotimah. Mumet ndase. Gitu aja kok repot. Milo mahasiswa IAIN pengen ratakoni karo malaikat mati. Munkar nakir gampang. Sesuk lak kowe mati dibungkus wae kain kafan rupane ijo. Ora bakal takoni, soalnya apa dikira lontong. Lontong ngono. Ora ditakoni langsung diuntal. Kula ketemu niki Pak Rektor, jawabannya rezekimu manggone ning bokong. Kapan? Tahun 2008 gara-gara kula mbuka kitab hikam. Napa niku? Ijtihaduka fi ma duminalaka wa taksiruka fi ma tuliba minka. Dalilun alang timasil basirati minka. Kula niku ora sengaja mbuka hikam ketemu kalimat niki. Ijtihaduka, kesungguhanmu fi ma duminalaka, atas apa yang sudah dijaminkan untukmu. Wataksiruka, dan kelalaianmu. Fima tuliba minka, atas apa yang Allah bebankan kepadamu. Dalilun alang timasil basirati minka. Itu menunjukkan bahwa mata batinmu telah mati. Kulo langsung madek. Ya Allah, rezeki sing wis diatur jek doyak tenanan, sementara akhirat yang belum dijamin tidak pernah kita kejar tenanan. Berarti nopo? Mata batinmu mati miftah. Akhirnya kula duwe kiai ampuh teng Sragen namine Abah Syarif Hidayatullah. Santrine ditakoni, sing duwe ijazah dikumpul ning pondok. Napa, Bah? Kabeh dadi pegawai negeri tanpa tes. Kula ajeng melu, kiai kula ngomong napa? Miftah ra usah melu-melu, modar ya aku. Kok liyane oleh numpuk aku ora. Ternyata jawabane padha, Miftah ra usah melu-melu. Napa, Bah? Rezekimu manggone ning bokong. Wah, kok antara Gus Dur dan Abah Syarif padha. Saya tambah mantep, tak usah usik gigik bokongku ana masih aku. Aku ngilo barang kok mung kepet to aku. Sampai akhirnya kemudian orang tua saya telepon dari Lampung. Nak, niki coba kamu praktekan. Kula mun salat, kula mun ngibadah, kula mun ngaji, kok rezeki kula tasik kaya ngeten iki pripun? Bapak saya dari Lampung niku telepon. Apa kata bapak saya? Nak, terjemah dari ijtihaduka fi maduminalaka wa taksiruka fi matuliba minka. Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang sudah dijaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap akhirat yang belum ada jaminan untukmu, itu merupakan tanda bukti mata batinmu telah mati. Bapak kula tampak dawuh ngeten. Nak, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidup. Kula tadi mikir, perasaan aku wis ngaji ning sarkem barang, apa gege aku ngaji ning sarkem salah niat. Tak pikir-pikir aku ngaji ning sarkem yo ora tau ngaceng aku ngono. Salahe neng ndi? Kula pikir niku, Pak. Kula pikir tenanan. Ngaji ngalor ngidul niku nyilih montore mertua kula, Astrea Grand tahun 96. Tahun 2008. Astrea Grand tahun 96. Kula nate ngaji teng Kulon Progo mriku. Niku Gus Dur, Gus, kula kedah pripun? Sing sabar, rezeki manggone ning bokong. Sabar niku enten watesen apa mboten, Gus? Mboten enten. Sabar niku ora duwe wates, wong sing duwe wates mung Kulon Progo, ngono kuwi. Dan nguwanyelke kok wong niku masa kula. Kula niku mulih ngaji jam 12 bengi ndan. Astrea Grand kudanan kentekan bensin niku tahun 2008 ora kuat tuku. Padahal jarak songkong ngomah niku tasik 15 kilo. Ndelalah mulih pengajian zong yo ora disangoni. Ketoke ning IAIN yo ngono ketoke iki. Tolong Pak polisi jangan pulang dulu ya. Nanti kalau ada insiden langsung ditangkap ya, Pak ya. Akhirnya napa? Kula tuntun dugi ngomah jeng buka lawang niku rawani kula mbayangke bojo kula ngenteni dhuwit nggih nempur beras sesuk rong dhuwit nggih tuku dhuwit nggih tuku beras. Anak kula umur 2 tahun, banter-banter anak kula ngombe susu. Kula ora kuat nokoke susu anak kula. Nganti ben-bengi kula rebutan susu kali anak kula. Akhirnya waktu itu kita bikin kesepakatan, aku sebelah kiwa, anakku sebelah tangan. Maka kemudian ketika kula angsal bahasa niki wau, wis ora usah semulang rejimu karo diatur karo Gusti Allah. Pun kula pasrahe tenanan karo Gusti Allah dan Allah membuktikan janjinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Sing wau ne sertifikate mertua kula niku kula gadekke ding bank diapusi wong 40 35 juta. Akhire taun 2010 kula iso mbayar utange maratua kula. cepet mlaku terus bangun omah ragate 20 juta nganti 400 juta alhamdulillah randi utang. Bangun masjid karo pondok entek 2 miliar setengah modalnya 50 juta dadi tanpa duwe utang. Niku nopo? Bahasan kula rasake nyuwun sewu. Wong urip niku sing kudu dikandeli niku nopo? Rasa percayane karo Gusti Allah. Makanya adik-adik besok ketika dilamar oleh mas-mas mahasiswa, langsung kamu tanya, "Mas, saya boleh tahu enggak proposal kehidupan kita besok?" Iya. Kamu baca duing duing duing duing duing, "Mas, kayaknya kamu memang cocok untuk menjadi imamku, Mas." Wah, adik berjilbab pink, ngene kae akhirnya. Iya. Yakin, Le. Dan alhamdulillah, dulu saya kuliah rakwat ngekos. Sakniki alhamdulillah kula iso nampung bocah-bocah mahasiswa yang kuliah di Jogja yang tidak punya biaya. Kula gratis keteng pondok makan, minum dan belajarnya. Gratis, tiga imangan Gus kula wenehi. Tonggo kula duwe asu mawon kula pakani kok ngopo. Saya ingin menceritakan ini kepada adik-adik semua bahwa kemudian kesuksesan di mata depan kalian itu sama dengan apa yang saya hadapi. Tantanganmu hari ini lebih besar daripada saya, tapi pengalaman ini setidaknya mampu memberikan gambaran kepada kalian dan pada akhirnya kalian bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Amin Allahumma amin. Tak dongake dadi wong sukses kabeh lah. Sing wedok-wedok insyaallah duwe bojo kiai kabeh. Rambutnya gondrong. Wengah wis jam setengah loro. Aku wis kesel. Engko malah aku ngaji ning Eropa, suaraku entek, kamu tanggung jawab. Alah-alah, kuwi ora urunane cangkemmu cerewet, Bu. Seloku, seloku batok. Bato ila ilo si Romo menyang Solo le oleh payung hop hop majendit kowe iki sing mung domblong tok suaramu ora banter kok ulangi sing bengoke banter tak dongake rezekine lancar. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Mbok sapa sing ngetengi? Paling codot mahasiswa rampung-rampung. Majendit lo lo lo lo bak wong mati ora obah yen obah deni bocah sing paling ra tak senengi iki ndan matre banget cangkemmu iki yen obam deni bocah yen urip ayo ngibadah duwe ta sing mau mikir nganti rupamu kaya kalkulator le. Ulangi. Majendit lo lo lo lo bang wong mati ora obah yen obah mate yen urip ayo ngibadah. Ulangi. Seluku seluku batok si Romo menyang Solo majendit wong mati ora obah yen obah yen urip ayo Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Daimatan bidawami mulkilai salatan daimatan hop hop niki ki donga asine napa yen obah medeni bocah yen urip ayo ngibadah niku sakjane donga niku sengaja kula rubah. Lak jenengan ngibadahi apik, dhuwit niku melu, melu melu. Mila aja yen obah medeni bocah yen urip ayo golek dhuwit. Melu melu. Mengko aku mbiyen ora duwe apa-apa saiki, ya kere. Cah sing khusuk. Seluku seluku batok batok ila ilo si romo menyang solo seluku seluku batok batok ila ilo si Rama menyang Solo majendit lolo lolo bang wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip ayo ngibadah. Niki dua prase. Yang pertama niku ngajarin jenengan kon bersuci, seluku seluku batok, huslu huslu batnaka, mandikanlah batinmu, batine digawe apik. Sing kedua ngajari urip, lak batinmu kuwi apik rezekimu melu. Lagu niku sak janjane isiline niku. Seluku seluku batok, huslu huslu batnaka, mandikanlah batinmu. Batnuhu la ilaha illallah, batin sing apik niku gumantung marang Gusti Allah. Allah Allah Allah. Sirama menyang Solo, sirama aduso menyang mangkat Solo salat. Mila pengen uripmu bahagia gampang jogonen salatmu. Mahasiswa IAIN, apa mana sing usuludin kadang-kadang utake nakal. Salat itu artinya ingat. Kita enggak usah ke masjid, waton utekku ingat Gusti Allah kuwi berarti padha karo wong salat. Kuwi usuludin biasane ngono kuwi. Apa ora? Ngono kuwi kurang ajar. Salat itu artinya ingat. Kalau toh saya pacaran sama pacar saya kemudian ingat Allah, itulah salat yang semestinya. Kuwi cangkem-cangkem Firaun ya ngono kuwi. Sirama menyang salat le oleh payung muta la ilaha illallah hayyum mauta inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akhirnya diterangke mak jentit golek duit kuwi mau nyuwun sewu. Wis lak dohirmu kuwi apik, batinmu kuwi apik, insyaallah duwite nyusul. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadin adadama Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadin adadama fi ilmillah isolatan kamilatan bidawami mulkilai isolatan kamilatan bidawami mulkilai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa ki acara ini? Penutupan Dies Natalis. Penutupan Dies Natalis Maulidiyah UKM Uki Ulin Nuha ke-15. Pengumuman berarti tahun depan ke-16. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada umur yang panjang, besok kita menggali sumur lagi. Sapa ketua nih? Kowe? Di. Oh, Kimcil menang. Kok kamu baru datang? Ayo. Acara selanjutnya potong leher. Bapak Wakil Rektor, monggo katuran. Warek, Wakil Rektor. Kita ini kini doke mangan silet, PTE mangan silet, doke sigar kabeh. Ayo kita pak kiki. Ya, enggak dipotong. Dari Pak Warak dikasih anak mahasiswa. Pengongkon-ngongkon aku ngopo toh? Ya kan motong aku ning kene. Ini. Aku ki biasanya lak motong tumpeng ki ikine lincip. Kok iki bujel iki kaya. Mabruk alfa mabruk ala صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عند درهم الرقيق صلاه ترزق النبي من التوفيق وتبلغنا بالخضور الى بيت العتيق وزياره قبري وقبر ابي بكر الصديق وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اللهم الف بين قلوبنا يا الله واصلح ذات بيننا ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين ببركه سر الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم khairul maghdubi alaihim waladhdallin amin. Kita akhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya tudua.

صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.